Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam suasana puasa ini kita masih kembali bertemu untuk lebih memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita sudah memasuki ayat 116 dari surat At-Taubah. Mudah-mudahan keterangan pembahasan ayat kita pada hari ini yang temanya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan serta kemahaagungannya itu dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadikan diri kita tampil menjadi para saimin dan saimat yang betul-betul mengakui akan keberadaan Allah, mengakui akan kemahakuasaan Allah, sehingga akhirnya hidup kita, kita jalani dengan penuh keoptimisan dan juga semangat yang tinggi. Terutama sekali ini sangat kita perlukan di penghujung bulan Ramadan, di mana kita harus meningkatkan ibadah kita secara lebih intens laginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-116 ini merupakan keterangan penegas dari Allah Subhanahu wa taala dari keterangan ayat sebelumnya, di mana di dalam keterangan terdahulu Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak menerima sikap kemusyrikan, dan Allah juga dengan tegas mengatakan bahwa dirinya telah mengutus para rasulnya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti aturan dan petunjuknya. Nah, di dalam keterangan ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah kembali menegaskan tentang keberadaan dirinya, tentang sifat kemahakuasaannya, bahwasanya dia adalah lahu mulkus samawati wal ard. Allah memiliki langit dan bumi ini semuanya. Kalau ada orang saat sekarang ini yang miliarder, punya harta begitu banyak, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Berapalah harta yang kita miliki? Berapalah uang orang yang terkaya di atas permukaan bumi ini? Ada misalnya 100 triliun, 100 triliun yang dimiliki itu masih belum 0,00 sekian persen lagi dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit, Dia yang Maha menghidupkan dan mematikan. Tidak usah takut terhadap kematian, yang penting bagaimana kehidupan ini dijalani dengan penuh sikap optimis bahwasanya Allah yang menghidupkan dirinya. Oleh karena itu, hidup seorang muslim itu benar-benar harus dihidupkan dengan berbagai amal ibadah dan tugas amal saleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kamu tidak memiliki pelindung dan juga penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga ayat dari ayat ini bahwasanya Allah memiliki segala sesuatu, Allah yang menentukan hidup dan mati, dan Allah yang Maha memberikan perlindungan dan juga menolong seseorang, ini semua memberikan motivasi kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu bersemangat di dalam kehidupan ini, selalu punya pikiran optimis, selalu berpikiran positif bahwa apapun yang dia jalani, apapun yang dia hadapi di dalam kehidupan ini, tetap semuanya itu berada di dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bila ingin merubah segala sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Bila ingin sesuatu menjadi baik, maka dekatkan diri kepada Allah dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Jenal yang kita permasukan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali kita mengupas sedikit kaitan ayat ini, walaupun sudah disebutkan oleh Ustaz Perdana dengan ayat sebelumnya 115. Maka Allah liudilla kauman, Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum. Karena apa? Karena innallahu bikulli syai'in alim, karena Dia Maha mengetahui. Jadi ada orang dengan secara tidak sengaja menyesatkan orang lain. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mengetahui. ada fatwa-fatwa yang terlontarkan, ditanya oleh jemaah dan terlontarkan oleh ustadz bukan karena keinginannya untuk menyesatkan jemaah, tetapi karena dia tidak mengetahui, maka dia mengeluarkan fatwa tanpa ada pengetahuan darinya. Inilah disebutkan ada manusia yang menyesatkan orang lain karena tidak mengetahui. Tetapi Allah tidak mungkin melakukan itu. Allah tidak mungkin menyesatkan karena apa? Karena dia maha mengetahui. Yang pertama. Yang kedua, karena dia memiliki langit dan bumi. Ada orang menyesatkan, mempersusah urusan yang mudah. Karena apa? Karena dia ingin memiliki, mengambil keuntungan di saat orang merasa terjepit dan tersusah. Ketika orang sudah merasa terjepit, udahlah, berapapun kubayar. Allah tidak akan menyesatkan makhluknya. Tidak ada orang kafir satupun yang terzalimi. Karena apa? Karena Allah memiliki segalanya. Orang menyesatkan orang lain, mencelakakan orang lain karena ingin membahagiakan dirinya, baik dengan keuntungan yang dia dapat ataupun dengan sifat-sifat ingin menang sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan itu, malah lebih dari itu. Ayat 116, selain dia memiliki langit dan bumi, dia juga menghidupkan dan mematikan. Kalaulah hidup mati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, ngapain dia sampai menyesatkan makhluknya? Tentu saja dia menginginkan dari hasil ciptaannya adalah suatu produk yang terbaik, sebagaimana petani ingin hasil panennya itu semuanya adalah 100% baik. Sekolah menginginkan semua anak didiknya itu lulus 100%. Begitu juga lah Allah yang menciptakan dan mematikan menginginkan semua makhluk berada dalam level terbaik. Tetapi sekali lagi, ikhtiar berada pada hambanya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Jadi permasalahannya bukan kita menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita atas ikhtiar yang telah Allah berikan kepada dia, kepada diri kita. Baik, menarik sekali berbicara tentang masalah ikhtiar yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Nah, keberadaan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang menjanjikan kebaikan kepada umat Islam, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini agar mampu menjadikan diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas? Saya kira ayat ini memberikan pengaruh makna yang sangat dalam yang harus kita aktualisasikan dalam keseharian kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu mulku samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, bagaimana sebenarnya keberadaan kita di bulan Ramadan ini mendidik kita menjadi orang-orang yang merasa memiliki. Dalam artian apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, kenapa seseorang mampu melakukan tindakan-tindakan negatif? Karena dia ingin memiliki. Tapi pada saat dia sudah merasa memiliki segala sesuatu, punya harta sedikit tapi sudah merasa cukup, punya makanan sedikit sudah merasa cukup, sehingga akhirnya berani untuk memberikan kepada orang lain. Inilah sikap-sikap yang harus kita jadikan sebagai teladan, ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah memiliki segala sesuatu. Dengan kepemilikannya dia tidak membutuhkan lagi dari orang lain. Yang ingin Allah berikan adalah agar hambanya ini menjadi umat-umat yang terbaik. Nah, puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang merasa memiliki, memiliki kecukupan, sehingga akhirnya mampu berbuat lebih baik bagi orang banyak. Begitu juga dengan sikap yuhyi wa yumit, ya, menghidupkan dan mematikan. Jangan sampai hari-hari kita yang 11 bulan itu mematikan diri kita, dan satu bulan di bulan Ramadan ini tidak mampu kita jadikan sebagai momen untuk menghidupkan kembali jiwa kita. Hidup seorang manusia itu sangat ditentukan dengan kondisi kejiwaannya. Pada saat jiwa merasa tentram, jiwa merasa tenang, maka hidup seseorang akan jauh lebih baik daripada jiwa orang-orang yang terkena depresi dan stres, walaupun orang tersebut memiliki harta yang banyak. Jadi sebenarnya materi yang kita pegang, kekuasaan yang sedang kita duduki, jabatan yang saat sekarang ini sedang kita pertahankan, itu semua tidak ada nilainya apa-apa kalau ternyata jiwa kita berada dalam kondisi yang resah. Tidak ada usaha untuk yuhyi, menghidupkan kembali jiwa kita. Oleh karena itu, keberadaan kita di bulan Ramadan, terutama sekali di penghujung bulan ini, harus mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan malah memikirkan materi, beli baju baru, beli makanan baru, persiapan mebel untuk didatangi orang nanti pada hari raya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana berusaha untuk menghidupkan jiwa kita. Jadikan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang hidup, jiwa yang mampu merasakan penderitaan orang lain. jiwa yang mampu merasakan bagaimana kasih orang lain pada diri kita, sehingga akhirnya kita mampu tampil menjadi orang-orang sampai saat sekarang ini. Kita dapat jabatan, kita dapat kekuasaan karena ada perasaan sayang orang lain pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita berikan perasaan ini kepada orang lain. Sayangi orang lain, cintai orang lain, bantu mereka, karena ini akan mampu menghidupkan dan membuka jiwa kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala merupakan penolong dan pelindung satu-satunya dalam hidup ini, dan dia telah mentitahkan, kalaulah misalnya Anda ingin mendapatkan pertolongan dariku, Allah Subhanahu wa taala, tolonglah sesama hamba-hambaku. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah yang langsung akan memberi pertolongan kepada kita setelah kita memberi pertolongan kepada sesama. Seperti kata Ustaz Perdana, bahwa Ramadan ini akan meningkatkan empati, rasa belas kasihan, rasa kasih sayang kepada mungkin yang 11 bulan atau setahun bahkan ada tetangga kita yang selalu kelaparan. Kita selama satu bulan ini telah ditempa untuk bagaimana menahan lapar dan bagaimana terhindar dari kecintaan terhadap materi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan satu bulan penuh ini tidak kita putuskan begitu masuk di bulan Syawal. Kita akan menemukan bagaikan nafsu yang dilepaskan, bagaikan kuda yang lepas, kuda liar yang lepas dari kandangnya, lepas kontrol. Tentu saja bukan itu yang ditegaskan, bukan itu yang diinginkan. Karena apa? Karena hidup ini bukanlah awal dan akhir dari perjalanan seorang manusia. Ada lagi kehidupan di akhirat setelah kematian itu. Untuk itu, di dunia kita hidup perlu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita lebih perlu lagi kepada pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita juga menemukan bahwa kehidupan itu adalah merupakan satu kenikmatan, maka kematian itu juga merupakan satu kenikmatan. Bagaimana seseorang ingin masuk surga yang penuh dengan nikmat sementara dia takut mati? Bagaimana seseorang ingin sukses dalam belajar sementara dia malas belajar? Bagaimana seseorang ingin mencapai puncak tertinggi sementara dia malas untuk mendaki tangga satu tangga pun? Tentu saja segala sesuatu yang akan mencapai kepada satu kenikmatan adalah kenikmatan itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari ayat pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kesadaran menjadi satu hal penting di dalam kehidupan. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah dan Allah Maha Berkuasa, maka itu akan mampu membuat dirinya menjadi lebih bersemangat lagi di dalam menjalani kehidupannya, dan dia tahu bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwa pada saat dirinya berada dalam kondisi susah, akan tetap ada Allah yang selalu melihatnya, Allah yang tidak akan pernah tidur, Allah yang selalu menjadi penolong dan menjadi pelindung, maka pada saat itu apapun yang dia alami tetap tidak akan pernah membuat dirinya merasa berkecil hati atau merasa stres, depresi, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik lainnya. Mari kita jadikan puasa ini sebagai satu momen semangat baru bagi kita. Mari kita jadikan puasa pada kali ini menjadi puasa yang jauh lebih bermakna dari puasa kita sebelumnya. Oleh karena itu, coba tampilkan diri menjadi lebih baik lagi dan jadikan diri kita menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain dan juga orang yang lebih banyak. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.